pertama membaca suratmu, berderai jatuh air mataku. Tiada pernah ku menyangka jadi begini. Bagimu mungkin tak berarti, kau sakiti lagi hati ini. Tiada lagi rasa dalam hatimu. Pertama membaca suratmu, berderai jatuh air mataku. Tiada pernah ku menyangka jadi begini. Bagimu mungkin tak berarti, kau sakiti lagi hati ini. Mungkinkah tiada lagi rasa dalam hatimu?